بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوه رحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali berkumpul pada kajian rutin dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang berasal dari dua jalan. Dan hadis ini telah kita jelaskan, hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mengatakan kepada Utsman, anta imamuhum, engkau adalah imamnya kaummu. Waqtadi bi adhafihim, dan ikutilah orang yang terlemah dari mereka. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا, dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dengan amalan azannya tersebut. Dan telah kita jelaskan tentang kandungan yang terdapat di dalam hadis ini, dan pada bagian akhirnya telah kita sebutkan salah satu faedah dari hadis ini, tidak diperbolehkannya menjadikan atau mengambil upah dari al-adhan. Hal ini disebabkan karena al-adhan merupakan ibadah, dan ibadah tidak diperbolehkan ada satu tendensi dunia mengharapkan upah atau yang lainnya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Tidak hanya terkhusus kepada permasalahan al-adhan. Tidak diperbolehkan seseorang mengambil upah disebabkan karena amalan ibadah. Bahkan ini termasuk jenis kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka disempurnakan kehidupan dunia itu. Akan tetapi mereka tidak akan mendapatkan bahagian mereka di akhirat. Mereka tidak akan mendapatkan bahagian. Di dunia mereka disempurnakan apa yang mereka inginkan. Tanpa mendapatkan kekurangan sedikit pun. Maka dalam perkara ibadah, diharuskan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya al-adhan, menjadi imam, memberikan pelajaran, ilmu, dan yang lainnya. Akan tetapi dibedakan antara seorang yang mendapatkan upah karena amalan ibadah dengan seseorang yang diberikan satu pekerjaan untuk melayani masjid misalnya. Yang dia diperintahkan untuk mentafarruq, mengkhususkan dirinya di masjid, yang di sana dia memandangkan adzan atau iqamah atau menjadi imam. Lalu kemudian dia mendapatkan ratib, mendapatkan gaji bulanan sebagai ju'alah, sebagai uang jasa atau mukafa'ah. Yang demikian ini diperbolehkan. Yang jelas jangan dijadikan bahwa apa yang dia dapatkan dari harta tersebut sebagai upah dari adzan, dari amalan adzan. Akan tapi dia mendapatkan itu sebagai ju'alah disebabkan karena dia telah mengkhususkan dirinya di salah satu masjid untuk mengurusi tentang permasalahan al-adhan atau masalah imam dan yang semisalnya. Yang demikian ini diperbolehkan. Dan semuanya kembali kepada niat seorang. Innamal amalu bin niat wa innama likullim ri'in manawah. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Dan pendapat al-imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bolehnya mengambil upah dari satu amalan ibadah termasuk al-adhan. Di antara dalil al-imam Malik rahimahullah ta'ala adalah hadith Abi Mahdhurah yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Abu Mahdhurah al-adhan 19 kata dan al-iqamah dengan 17 kata atau kalimat. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Abu Mahdhurah dan mengangkat Abu Mahdhurah sebagai muadzin di Makkah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekantong yang berisi uang perak. Memberikan sekantong yang berisi uang perak. Maka mereka-mereka yang berpendapat tentang bolehnya mengambil upah, kata mereka ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi upah dengan adzannya Abu Mahdhurah. Beliau berikan upah menunjukkan bolehnya. Akan tetapi jumhur dari kalangan para ulama membantah pendapat orang-orang yang membolehkan, di antaranya Imam Malik, dengan berhujjah dengan hadis ini. Dan mereka menjawab bahwa hadis ini jawabannya dari dua sisi. Sisi yang pertama bahwa hadis ini lebih dahulu. Dalam artian hadis Utsman ibn Abi al-As itu lebih terbelakang. Lebih terakhir. Hadis Abi Mahdhurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Abu Mahdhurah pada saat setelah Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah, dan banyak dari mereka yang masuk ke dalam Islam, di antaranya Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhu. Pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Abu Mahdzurah. Sedangkan hadis Utsman bin Abi Al-As, Utsman bin Abi Al-As ya, baru datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian itu. Setelah berbondong-bondongnya kabilah-kabilah Arab yang datang dari berbagai tempat untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah rombongannya Banu Thaqif, yaitu Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu taala anhu bersama dengan Banu Thaqif, mereka datang dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Abi Al-As duduk beberapa lama dan mempelajari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Utsman untuk menjadi imam kaumnya. Maka lebih terbelakang. Kalau kita memakai hukum nasikh dan mansukh, ada yang terhapus hukumnya dan ada yang menghapus, maka semestinya hadis Utsman bin Abi Al-As ini menghapuskan hukum dari hadis Abi Mahdzurah yang menunjukkan bolehnya. Setelah itu datang hukum yang berikutnya yang menunjukkan pelarangan. Kalau itu kita menerapkan hukum an-nasikh dan al-mansukh. Akan tetapi tentunya apabila kita melihat ada dua riwayat yang terlihat terjadi kontradiksi, yang kedua-duanya sahih, apabila memungkinkan bagi kita untuk menjamak dan mencocokkan atau menempatkan pada posisinya masing-masing antara dua hadis itu tanpa perlu kita hilangkan hukumnya, maka menggabungkan antara dua hukum yang terdapat di dalam dua hadis atau dua riwayat itu lebih utama daripada menghilangkan hukum dari salah satunya. Dan ini ma'ruf di dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, i'malud dalilain awla min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada kita tinggalkan kandungan dari hadis, salah satu dari dua hadis tersebut. Kemudian jawaban dari sisi yang kedua bahwa hadis Abi Mahdzurah ini tidak jelas, menunjukkan bahwa apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdzurah sebagai upah dari azannya Abu Mahdzurah. Karena di sana banyak kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan karena Abu Mahdzurah termasuk di antara orang-orang yang baru masuk Islam yang butuh untuk didekatkan, dikuatkan imannya. Ya, termasuk di antara al-mu'allafatu qulubuhum, yang didekatkan hati-hati mereka agar semakin menambah kecintaan mereka kepada Islam. Sehingga ada kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abu Mahdzurah sekantong uang perak untuk mendekatkan hatinya kepada Islam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada para sahabat yang lainnya yang mereka baru saja masuk ke dalam Islam dalam rangka ta'liful qulub. Atau mungkin itu sebagai hadiah yang tidak ada hubungannya dengan amalan azannya Abi Mahdzurah atau yang lainnya. Sehingga ini tidak jelas, ya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain dan tidak berkedudukan sebagai upah dari azannya Abi Mahdzurah. Di dalam kaidah usul disebutkan waqa'iul ahwal idza tatarraqa ilaiha al-ihtimal salabaha al-istidlal lima yabqa fiha min al-ijmal. Bahwa kejadian-kejadian yang masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, ya, yang hukumnya masih global, apabila masih ada kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Atau dengan istilah yang lain, idza tatarraqa al-ihtimal batala al-istidlal. Apabila ada kemungkinan-kemungkinan, maka batillah pendalilan, ya, tersebut. Sehingga hadis Abi Mahdzurah tidaklah bisa menjatuhkan hukum dari hadis Utsman bin Abi Al-As yang menyebutkan nas dengan jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengambil upah dari ibadah al-adzan, dan demikian pula yang lainnya. Nah, hanya saja para ulama mengecualikan satu perkara, yaitu dalam hal meruqyah. Dalam hal meruqyah. Hal ini disebabkan karena hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Pada saat Abu Sa'id Al-Khudri bersama beberapa sahabat, kurang lebih 30 orang atau 40 orang, ya, sekumpulan para sahabat melakukan safar. Mereka singgah di sebuah kampung dan mereka mengharapkan ada dari penduduk kampung itu yang mau menjamu mereka sebab mereka statusnya sebagai musafirin dan sebagai tamu. Ternyata setelah mereka kesana kemari di kampung itu, tidak satupun dari kampung tersebut yang ingin menjamu mereka. Maka mereka pun beristirahat di sebuah tempat masih dalam kampung tersebut. Tiba-tiba pada saat itu, pemimpin dari kampung tersebut terkena sengatan kalajengking. Maka dia pun terluka, teracuni. Maka penduduk kampung itu berusaha untuk mencari penawarnya. Mereka kesana kemari mencari obat untuk menyembuhkan Sayyid, tuannya kampung tersebut. Ternyata mereka tidak mendapatkan. Maka sebagian mereka ada yang mengatakan, sebaiknya engkau datangi orang-orang yang musafir tersebut. Mungkin mereka punya penawarnya. Mungkin di antara mereka ada yang punya keahlian. Maka mereka pun mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri bersama rombongannya. Lalu mereka mengutarakan dan menceritakan bahwa tuan kami dalam keadaan disengat kalajengking. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui penawarnya? Maka sebagian dari para sahabah mengatakan, atau salah seorang dari mereka, dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, boleh saja, saya bisa meruqyah, akan tetapi dengan syarat. Apabila ruqyah tersebut berhasil, maka engkau memberikan kepada kami, ya, sebagai ganjarannya. Sebagai ganjaran. Nah. Lalu kemudian terjadilah dialog antara mereka, sehingga mereka bersepakat bahwa apabila berhasil, maka para sahabat mendapatkan 30 ekor kambing. Disebutkan dalam riwayat itu, qati'un minal ghanam. Qati ini ya kurang lebih 30 ekor. Sesuai dengan jumlah para sahabat pada waktu itu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an mendatangi pemimpin kaum tersebut. Dan meruqyahnya dengan membacakan surah Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau membaca 7 kali. Kemudian beliau mengeluarkan ludah yang kecil ke arah tempat disengatnya kalajengking. Setelah itu tidak berapa lama kemudian, ya, maka pemimpin kaum ini lama kelamaan pulih. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada diri beliau. Maka mereka pun telah menyepakati janji untuk memberikan ganjaran. Maka mereka memberikan 30 ekor kambing. Nah, pada saat itu mereka hendak membagi. Namun kata Abu Sa'id Al-Khudri, kita datangi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang demikian ini diperbolehkan? Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika annahu ruqyah." Ya. Memang benar yang demikian ini adalah ruqyah. Surah Al-Fatihah itu adalah surah yang ruqyah, yang menyembuhkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bahagian agar juga mendapatkan bahagian dari pemberian mereka, dari kambing-kambing tersebut. Maka di sini menunjukkan dalil diperbolehkannya, akan tetapi sebaiknya, ya, tentunya untuk menghindari perkara-perkara ibadah disusupi atau dimasuki tendensi dunia, maka hendaklah dia jadikan itu sebagai ju'alah. Jangan dia menjadikan sebagai upah, ya. Walaupun sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Sesungguhnya yang paling berhak yang engkau mengambil upah darinya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu a'lamu bisawab. Adapun yang lainnya maka tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan ke pembahasan hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala وعن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه dan dari Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis salatu, apabila telah hadir atau telah tiba waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian yang mengumandangkan al-adhan untuk kalian. Hendaklah salah seorang kalian yang mengumandangkan adhan untuk kalian. Al-haditha. Ini maksudnya ikra'il haditha. Bacalah hadith. Hadith di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi dalam ilmu nahwu. Akhrajahu sab'ah. Hadith ini dikeluarkan oleh 7 periwayat hadith. Yaitu Bukhari, Muslim, pengarang kitab sunan yang 4, dan Al-Imam Ahmad. Rahimahumullahu ta'ala. Hadith ini adalah hadith yang sahih. Hanya saja Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala meringkas hadith ini. Padahal hadith ini memiliki tambahan-tambahan lafaz. Dan itu sengaja dilakukan oleh Al-Hafidh karena beliau hanya ingin membahas tentang permasalahan al-adha. Khusus tentang permasalahan al-adhan, maka hanya itu saja yang beliau sebutkan. Akan tetapi kalau kita melihat kepada hadis dalam konteks aslinya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, maka hadis ini menjelaskan bahwa Malik ibn al-Huwairith Abu Sulaiman al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang dari kaumnya. Ya. Dan kita mengetahui bahwa pada akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditaklukkannya kota Makkah, maka berbondong-bondong ya kaum muslimin datang dari berbagai kabilah menyatakan keislamannya dan belajar di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau datang bersama beberapa orang rombongan dari kaumnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar Islam. Kata Malik bin al-Huwairith, fa aqamna 'indahu 20 lailah. Lalu kami pun tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam. Yani 20 hari 20 malam. Tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun mengetahui akhlak dan budi pekerti yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Malik bin al-Huwairith, wa kana rahiman raqiqan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang sangat penyayang, ya. Sangat penyayang dan senang bergaul, rafiqan. Nah, setelah 20 hari itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisi mereka. Mereka-mereka yang datang ini orang-orang yang berkeluarga. Nah. Kata Malik bin al-Huwairith, "Falamma ra'ana nashtaqu ila ahlina." Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kelihatannya kami ini orang-orang yang rindu terhadap keluarga-keluarga kami. Berpisah lama. 20 hari. Ya, mereka teringat dengan keluarga mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat, yakni kasihan melihat keadaan mereka, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk pulang. Irji'u. Fakunu fihim. Kembalilah kalian. Pulang. Dan bertemulah kalian dengan keluarga. Keluarga kalian. Wa'allimuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu. Wasallu. Dan salatlah kalian. Fa'idha hadaratis salah. Falyu'adzin lakum ahadukum. Walya'ummakum akbarukum. Apabila telah tiba waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Karena mereka sudah belajar sholat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itulah konteks dari hadis yang panjang yang diringkas oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Walhasil yang kita bahas hanya yang disebutkan oleh Al-Hafiz dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, apabila telah tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian yang mengumandangkan azan untuk kalian. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengumandangkan al-adzan di saat salat secara berjamaah. Dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Namun di dalam hadis ini ada tambahan perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam, fal yu'adzin. Maka hendaklah mengumandangkan azan. Dan lam yang ada pada kalimat fal yu'adzin menunjukkan perintah, dan asal hukum perintah adalah wajib. Sehingga apabila seorang hendak mengerjakan sholat secara berjamaah, dianjurkan bagi mereka mengumandangkan al-adhan. Demikian pula al-iqamah. Mengumandangkan al-adhan, kemudian iqamah. Berdasarkan hadis ini. Bahkan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Mengumandangkan atau disyariatkannya mengumandangkan al-adhan pada saat sholat secara berjamaah, walaupun dalam kondisi musafir. Nah. Berdasarkan yang zahir dari hadis ini. Idza hadaratis shalah, apabila telah hadir salat, falyu'adzin lakum ahdukum. Hendaklah salah seorang dari kalian yang mengumandangkan al-adzan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci, terkecuali kalau kalian mukim atau terkecuali kalau kalian musafir. Menunjukkan keumuman di saat mukim atau di saat musafir. Sehingga apabila di sana ada rombongan yang mereka telah tiba waktu sholat dan mereka hendak mengerjakan as-shalah, maka disyariatkan bagi mereka untuk salah seorang dari mereka mengumandangkan adzan terlebih dahulu, walaupun dalam kondisi musafir. Hadis-hadis yang lain yang telah kita sebutkan dahulu juga menjelaskan tentang hal tersebut. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terlambatnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari mengerjakan sholatul fajr. Sampai terbitnya matahari, mereka belum mengerjakan sholat subuh. Setelah mereka terbangun, mereka meninggalkan tempat tersebut. Tiba di satu tempat, maka ketika mereka hendak mengerjakan sholat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk adzan. Setelah itu mereka mengerjakan salat sunnah, setelah itu iqamah, kemudian mereka mengerjakan salatul fajr. Hal ini menunjukkan bahwa al-adzan diperintahkan bagi mereka hendak mengerjakan salatul jamaah. Adapun kalau seorang hendak mengerjakan salat sendirian, ya, apakah dalam keadaan musafir atau mungkin ada sebab yang menyebabkan dia tidak berangkat sholat di masjid, ada uzur, Maka yang demikian ini adalah perkara yang sunnah bagi seorang untuk mengumandangkan al-adhan. Walaupun tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, bahwa apabila mereka dalam keadaan berjamaah, maka diwajibkan salah seorang dari mereka adzan. Namun apabila dalam keadaan sendirian, maka tidak mengapa. Dia meninggalkan, tidak mengapa. Akan tetapi yang afdal bagi dia adalah tetap mengumandangkan al-adzan. Berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pada saat itu Abu Sa'id Al-Khudri, mengatakan pada salah seorang muridnya, karena muridnya ini senang berada di perkampungan, senang untuk mengembalakan kambing, maka dia mengatakan, inni uraka tuhibbul ghanam awil badiyah, saya menyangka engkau senang untuk bersama kambing-kambingmu atau senang tinggal di kampung. Nah, faida kunta fi ghanamika aw badiyatika, apabila engkau berada di kampung atau bersama kambing-kambingmu, fa adzanta lis-salah farfa' sautaka lin-nida, dan engkau mengumandangkan adzan untuk salat, maka angkatlah suaramu pada saat mengumandangkan al-adhan. Fa'innahu la yasma'u mada sawtil mu'adzin insun wala jinnun wala syai' illa syahidahu lahu yawmal qiyamah. Sebab sesungguhnya tidaklah ada yang mendengarkan gema suara adhan engkau, apakah dia manusia atau jin atau sesuatu dari makhluk ini, melainkan mereka semua nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maka hadis ini menunjukkan dianjurkannya seorang itu mengumandangkan al-adhan walaupun dalam keadaan sendirian. Dan di dalam hadis ini kita pun mendapatkan faedah bahwa adhan dikumandangkan pada saat telah memasuki waktu sholat. Pada saat telah memasuki waktu sholat. Nah. Dan tidak sah al-adhan apabila dikumandangkan sebelum waktu sholat, terkecuali pada waktu subuh. Pada waktu fajar dianjurkan dua adhan. Adhan yang pertama sebelum masuknya waktu sholat, yang gunanya adalah untuk mengingatkan orang yang sedang mengerjakan sholat, ya, agar kemudian mereka berhenti, ya, ataukah mereka hendak berpuasa, maka mereka bersiap-siap, dan untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur. Dan ini sebelum waktu fajar dibolehkan. Adapun yang lainnya tidak diperbolehkan. Syaratnya apabila telah memasuki waktu as-salah, barulah dikumandangkan al-adhan. Di dalam hadis ini kita pun mendapatkan faedah bahwa al-adhan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Tidak masing-masing orang mengumandangkan adzan. Nah, tidak masing-masing orang mengumandangkan al-adzan, akan tapi satu orang dari jamaah tersebut cukup dialah yang mengumandangkan al-adzan, dan yang demikian inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa yang mengumandangkan al-adzan itu harus satu orang. Tidak boleh bergantian. Ya. Misalnya muadzin pertama mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti, gantian. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, gantian. Ya. Mau ke belakang, ganti sama yang lain. Tidak sah. Nah, harus satu orang. Karena Nabi SAW mengatakan ahadukum, salah seorang dari kalian. Ya, dia yang dari pertama dan hingga akhirnya. Nah, di dalam hadis ini pun kita mendapatkan faedah bahwa tidaklah wajib hukumnya menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa yang demikian ini hukumnya tidak wajib, akan tetapi sunnah yang ditekankan. Nah, kalaulah menjawab adzan itu wajib, tentunya akan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya beliau akan mengatakan fal yu'adzin lakum ahdukum wal yujibhu man yasma' minkum. Hendaklah orang yang mendengarkan menjawab panggilan adzan. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau tidak mengucapkan itu. Beliau hanya memerintahkan salah seorang dari mereka mengumandangkan adzan dan tidak memerintahkan pada yang lainnya untuk menjawab panggilan al-adzan. Sehingga hadis yang telah kita bahas, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul muadzin." Apabila kalian mendengarkan panggilan al-adzan, maka hendaklah kalian mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hukumnya sunnah dan tidak sampai kepada tingkatan yang wajib. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa tidak ada persyaratan yang lain dari seorang yang hendak mengumandangkan adzan kecuali al-iman. Dia seorang muslim. Nah, karena di sini Rasulullah SAW tidak mensyaratkan sesuatu. Fal yu'adzin lakum ahadukum. Salah seorang dari kalian yang mengumandangkan adzan. Berbeda ketika beliau memerintahkan salah seorang dari mereka menjadi imam. Kata beliau, wal ya'ummakum akbarukum. Hendaklah yang menjadi imam itu orang yang paling tua di antara kalian. Ada persyaratannya. Tapi ketika memerintahkan adzan, salah seorang dari kalian. Yakni siapa saja? Siapa saja? Ya. Maka tidak ada persyaratan tertentu dari muadzin. Ya. Oleh karena itu, mereka membolehkan seorang yang fasik mengumandangkan adzan. Boleh. Akan tetapi tentunya yang lebih afdal, yang mengumandangkan adzan itu seorang yang terpercaya, bukan orang yang fasik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman." Imam itu yang menanggung, sedangkan muadzin adalah orang yang terpercaya, orang yang diberi amanah. Sehingga dia harus menunaikan amanah. Dan diperbolehkan adzan orang yang atau anak kecil. Dengan syarat dia tentunya mengetahui waktu ya dan mampu menyampaikan adzan dengan baik. Nah, maka ini beberapa hukum yang berkenaan tentang hadis ini. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Atau sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Naam. Ada yang di belakang. Diri akhi. Biar kelihatan. Nah. Naam. Apakah al-adhan harus menghadap kiblat? Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sepakatnya para ulama tentang dianjurkannya. Sepakatnya para ulama tentang dianjurkannya menghadap kiblat. Dan ini telah disebutkan oleh Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala. Naam. Akan tapi tidak ada hadis yang menunjukkan apabila dia tidak menghadap kiblat, maka adhannya batil. Tidak dalil. Naam. Namun yang afdal bagi dia menghadap kiblat. Naam. Bagaimana hukumnya azan dan iqamah jika terlambat datang ke masjid dalam keadaan sholat jamaah telah ditegakkan? Naam. Apa dalilnya? Banyak dari kalangan para ulama, dan itu juga pendapat Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala, apabila telah ditegakkan jamaah, lalu kemudian kita datang di masjid tersebut, dianjurkan bagi seorang yang hendak melakukan sholat, ya, mengerjakan sholat, setelah ditegakkannya sholat jamaah, untuk mengumandangkan adzan dan mengumandangkan iqamah. Untuk mengumandangkan al-adzan dan mengumandangkan iqamah berdasarkan hadis-hadis yang umum. Termasuk di antara hadis Malik bin Al-Khairith. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan, terkecuali apabila sudah ditegakkan jamaah yang pertama, tidak ada. Nah, Ataukah dia dalam keadaan sholat sendirian? Ataukah dia dalam keadaan sholat sendirian? Maka juga tetap dianjurkan, walaupun hukumnya tidak wajib, dan dia cukup iqamah, lalu kemudian mengerjakan as-salah. Nah, berdasarkan keumuman riwayah. Nah, hanya saja dalam hal mendirikan jamaah yang kedua, di sebuah masjid, yang di sana ada imam ratib, ya, imam yang resmi, yang ditetapkan sebagai imam, maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama, insyaallah ta'ala, di waktu yang lain akan kita bahas. Nah, bagus. Ya. Sudah. Nah. Apakah hukumnya wajib mengumandangkan azan pertama pada sholat subuh? Untuk menghukumi wajibnya, tentunya membutuhkan dalil. Ya. Sedangkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya keterangan bahwa pada saat itu ada azan yang pertama yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an. Adapun perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, ana sendiri belum mengetahui ada nas yang menunjukkan perintah. Akan tetapi hal ini adalah perkara yang disunnahkan, ya. Adalah perkara yang disunnahkan berdasarkan banyak riwayat yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Naam. Naam. Nah, sekarang sholat di rumah dalam keadaan hujan sehingga sholatnya bersama keluarga, apakah diperbolehkan bagi imam untuk mengumandangkan azan? Sangat boleh, ya. Dan tidak ada dalil yang melarang. Nah, kalau dia mampu menjadi muadzin, menjadi imam juga tidak mengapa, dan tidak ada dalil yang melarang yang demikian, apalagi kalau dalam kondisi sendirian laki-lakinya, ya. Nah, yang lain perempuan. Tidak mungkin perempuan yang diperintahkan untuk menjadi muadzinah. Nah. Wallahu a'lamu bisawab. Saya kira jangan terlalu banyak pertanyaan karena kadang-kadang akan kita bahas, ya. Ini belum selesai pembahasan tentang al-adhan, ya. Sehingga anak kira sabar insyaallah taala. Karena ini masih banyak. Kalau sudah selesai, ya, tafadhol, silahkan ditanyakan, mungkin ada perkara-perkara masih ketinggalan. Nah, apa hukum adzan di dalam masjid? Nah, ini saya kira sudah pernah kita bahas bahwa yang afdal adalah adzan di luar masjid, tempat kalau ada semacam menarah, nah, ada tempat yang murtafi', yang tinggi, yang di mana seorang muadzin bisa menampakkan dirinya pada saat dia mengumandangkan al-adhan. Wallahu a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.